Ini sedikit nyambung masalah musik. Teman saya kalau tidak salah itu orang Salaf, dan ketika saya undang untuk datang sini timbul sedikit diskusi, katanya musik itu haram, dan dia pun ambil nas yang ini apa namanya, katanya itu dari hadis Bukhari Muslim, katanya akan tiba suatu zaman di mana akan dihalalkan homer, musik dan sebagainya. Jadi itu yang dijadikan landasan bahwa musik itu haram. Terima kasih. Selama ini apa yang dia lakukan terhadap musik diberantas apa tidak? Dia minimal dia tidak mau mendengarkan. Kalau ada teman yang muter musik biasanya. Menurut dia musik itu apa? Musik itu band-bandan, selawatan. Semua musik. Oke, tak kandani ya. Kalau gado-gado terdiri dari apa? Lontong, kubis. Wis ngene sambel sing gak akeh-akeh. Sambal terdiri dari lombok, brambang, terasi, oke. Garam, tiga aja ya. Oke. Musik itu sama dengan sambal, dia punya unsur-unsur. Unsur musik yang pertama nada. Nada. Nada itu misalnya begini. Da da da da da da da da da da da da da anjas moro ari mami, ya itu nada. Tapi nada tidak hanya di nyanyian toh. Bagaimana Anda tahu dia orang Madura atau orang Jawa? Dari nada bicaranya. Jadi nada itu unsur musik. Kalau orang Madura bilang, aduh tidak tahu saya, aduh. Tentara itu baik-baik di Indonesia, Pak. Kalau polisi itu suka ngintip-ngintip di balik pohon. Tapi kalau tentara baik-baik, cuman satu cacatnya tentara. Kalau pas pemilu, sepatunya suka mampir di hidung saya. Nah, nada tahu jelas orang Madura ya. Oke, jadi apakah temanmu menolak nada? Apakah temanmu kalau bicara tanpa nada? Enggak, saya tanya kok. Dia gak harus paham, gak apa-apa dia hidup seperti itu, gak apa-apa. Gak apa-apa, terusin saja. Gak apa-apa. Saya tidak ingin dia insaf, gak juga. Monggo-monggo saja, gak ada masalah. Ah, satu nada. Dia kalau ngomong gimana? Namanya siapa, Dik? Anda. Nama Anda. Dia ngomong gini, Linas, kamu jangan datang ke acaranya Cak Nun karena di sana ada musik. Musik menurut, ngunuh, ngomongnya ngunuh kira-kira. Tanpa nada. Tapi ternyata pakai nada itu rap namanya. Rap namanya, tetap nada. Sluku-sluku batok, batok elailo, ya. Iya lah. Ya. Tereng teng teng teng teng teng teng teng. Contoh dari nada, bukan lagu. Contoh ya. Oke, nanti saya akan kasih referensi untuk itu ya. Saya akan kasih. Tapi intinya gini, itu ini contoh aja supaya Anda juga ingat. Di Jember kan ada gitu-gitu toh. Ono harus ditumbuhkan lagi, rotok nakal-nakal titik tadi uang iku. Rotok delotok-delotok titik ojo. Ya jangan terlalu lurus ya bagus ya, tapi ya kudu ono nakal-nakal sithik lah ya. Gitu ya. Yo, ya kuliah ya sekali-sekali bolos. Bayar SPP ada yang telat-telat, itu biasa, itu namanya hidup lah. Iya toh? Ada mahasiswa kok. Gitu ya. Itu namanya nada. Nomor dua irama. Irama itu musik itu ya cuman irama tadi. Nah, itu musik. Bedok itu musik. Ngomong itu musik. Adzan musik. Nah, terus nek musik enggak boleh terus ngeseng lo musik. Kurang ya apa? Itu ya. Dan saya ingin katakan semua hadis mengenai itu hadis palsu. Jadi sederhana, kalau dia ingin memberantas, titip sama Delina ini hadisnya, kasih ke Cak Nun. Jangan kilawakola jari ini kayaknya. Kasih ke saya hadisnya mana. Kita berdebat soal hadis itu asal-usul keabsahannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi irama penting banget, irama. Bagaimana hidup tanpa irama? Jalan ini irama. Gimana? Enggak boleh musik kayak. Wah, enggak iso mlaku. Terus nek karo bojo ya apa? Dek, iki musik aja ana unsur musik lho, Dek. Pat. Lah terus piye dek iki? Ya wis meneng wae, Cak, meneng wae. Ah, angel iki. Iku sesuai kayak bedhekane iki kok. Kalau imannya tinggi, masuknya dikit, anaknya jadi presiden. Kalau kurang kuat imannya, masuknya agak lebih banyak, anaknya jadi bupati. Tapi kalau dia enggak tahan, beles, anaknya jadi gelandangan. Jadi suatu hari seorang bapak aku tak gaya anak presiden. Ais bapak menteri-menteri bapak. Ais bupati ya bapak. Camat. Ais gelandangan bapak. Kiri. Allahu Akbar. Cak Nun puasa-puasa kok ndelodok. Enggak, aku sedang memotret hatimu. Aku sedang memotret apa yang menggembirakanmu, betul enggak? Tetapi kan engkau tidak mempraktekannya semena-mena. Engkau hanya memasukkan barang di tempat yang memang sah untuk engkau masuki, betul enggak? Iya, enggak masalah. Jadi gitu ya. Nah sekarang kalau kita berangkat, tolong ambil dari Pasuruan aja, dari pesantren Darut Takwa. Dari Kiai Haji Soleh ada fikih, judulnya bukunya tak jumbo sini deh. Fikih Galak Gampil. Cari buku dari pesantren Darut Takwa atau Universitas Yudarta di Pasuruan, tidak jauh dari sini. Di situ tolong buku itu dibaca. Di situ semua hadis dan nas mengenai musik ada. Ya, tolong dipelajari kembali. Mari kita diskusi. Diskusi. Seharusnya dia datang ke sini dan berdiri, Cak, musik itu haram. Gitu dong. Kalau dia membiarkan ini, berarti dia menjadi bagian dari keharaman yang dia tuduhkan itu. Waman ro'a munkaron. Oke. Waman ro'a munkaron, jarene Basil Masail, barang siapa melihat kemungkaran, dan dia diam saja terhadap kemungkaran itu, fahuwa minhu, maka dia menjadi dari kemungkaran itu, menjadi bagian dari kemungkaran itu. Kenapa dia tidak datang ke sini untuk memberantas saya? Nah, ngono ya, kan ndakno, kon dinteni Cak Nun mang kepengin diberantas Cak Nun.